huwal mulatafatu wal mu'anasatu wal muda'abah, adalah sikap lembut, sikap dekat, sikap bercengkrama, ini semua masuk dalam apa? Definisi mizah atau muzah. Jadi dari definisinya, bercanda itu yang menimbulkan apa? Kelemah lembutan, kedekatan, dan hubungan yang baik antara manusia. Maka kalau bercanda sudah keluar dari area ini bukan lagi disebut dengan bercanda. Hari ini kita mengenal istilah apa? Prank gitu ya. Ini maksudnya bercanda, tapi sudah di luar area bercanda. Ada yang dengan apa? Menakut-nakuti. Dan ini bab yang dilarang oleh Rasulullah. Kalau abah mencandai saudara kita dengan mengambil tongkatnya, menyembunyikan barangnya, itu terlarang. Apalagi yang kita ketahui terjadi hari ini. Ada yang menakut-nakuti dengan apa? Pocong. Beberapa waktu lalu sangat ramai tentang apa? Memberikan bantuan sembako, ternyata isinya sampah. Maka ini sudah di luar area bercanda. Dan beliau terangkan, wal hadafu minhu idkhalus sururi 'alan nufus. Dan tujuan dari bercanda adalah memasukkan rasa gembira ke dalam jiwa. Sehingga juga tidak benar kalau kehidupan kita ini hanya apa? Sepaneng, atau orang Jawa. Selalu serius. Karena di antara tujuan bercanda itu membuat jiwa itu punya rasa gembira. Wa ziyadatul ulfati wal mahabbah. Dan bertambahnya apa? Hubungan erat, cinta antara sesama. Nah, dari makna yang benar inilah kita memahami kenapa Nabi SAW juga bercanda. Dan bercanda dengan para sahabatnya. Karena beliau adalah orang yang paling bersemangat memasukkan rasa gembira kepada orang lain. Dan itu salah satu amalan yang utama. Maka dalam banyak kesempatan kita sebutkan beberapa nasihat Syekh Abdul Razak tentang apa? Memasukkan rasa gembira ini. Misalnya kalau kita mendengarkan cerita dari teman kita, maka ternyata cerita yang kita dengar dari teman kita tadi apa? Kita sudah pernah mendengarnya. Maka termasuk memasukkan rasa gembira, kita mendengarkannya, menyimaknya dengan baik, seakan kita belum pernah mendengarnya. Bukan kemudian kita mengatakan apa? Alah, wis tau krungu aku kuwi. Bagaimana perasaan kita ketika kita yang bercerita? Kemudian cerita kita apa? Dipahitu seperti itu. Taib jazakallah khairan, Mas Nanang. Iya, mungkin saya salah ketik. Salah ingat tadi. Baik, nanti dibetulkan. Bagian ke-27, gitu ya. Maka subhanallah, bagaimana Islam ini menjaga perasaan, hak setiap individu. Demikian pula memasukkan rasa gembira itu dengan apa? Candaan. Kemudian beliau mengingatkan bahwa bercanda itu diibaratkan oleh sebagian seperti apa? Seperti garam dalam makanan. Makanan tanpa garam hambar. Dan subhanallah, bukan hanya pada makanan-makanan yang gurih gitu ya, yang asin, bahkan makanan yang manis pun, antum bikin apa? Kolak, antum bikin bubur, kacang hijau misalnya. Kalau enggak dikasih garam sedikit, itu manisnya apa? Hambar. Hebatnya garam gitu ya. Maka subhanallah, demikian pula apa? Bercanda itu dalam kehidupan kita ibarat garam tadi. Hidup ini akan hambar kalau kita tidak mengisinya, tidak menambahkannya dengan candaan. Tapi balik kepada garam, kalau terlalu banyak akan merusak apa? Makanan. Maka demikian pula kehidupan yang isinya hanya candaan, maka ini akan menyebabkan hati keras. Terlalu banyak tertawa, itu ya, menyebabkan hati itu keras. Maka subhanallah, seperti kita ingatkan kemarin, Rasulullah SAW selalu bersikap apa? Wasat. Selalu bersikap tengah-tengah. Tidak berlebihan, karena bercanda berlebihan akan mengeraskan hati. Apalagi bercanda berlebihan yang terjadi hari ini. Bahkan ya sebenarnya bukan hanya hari ini. Karena Rasulullah SAW sudah mewarning 14 abad yang lalu. Apa itu? Bercanda sampai berdusta agar orang lain tertawa. Ini dihitung sebagai orang-orang terburuk. Yaitu yang berdusta untuk apa? Membuat orang lain tertawa. Nas'allahu salamahu wal afiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka subhanallah, kita harus bersikap tengah-tengah. Tidak kemudian apa, hidup kita hanya serius, merengut. Gak pernah ada senyumnya, gak pernah ada candanya. Tapi juga tidak apa, setiap saat, setiap waktu yang dicari hanya tertawa. Sehingga kalau ada seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, kok enggak lucu kajiannya, enggak payu, gitu ya. Nah, ini yang terjadi hari ini. Maka ini subhanallah di antara faedah yang sangat besar ketika kita berbicara tentang apa? Sifat bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Kita awali dengan sebuah hadis yang pendek. Qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala hadatsana Abu Usamah. An Syarik. An Asim al-Ahwal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Nabi sallallahu pernah berkata kepada beliau, memanggil beliau dengan apa dipanggil? Ya dzal udunain, wahai orang yang bertelinga dua. Maka subhanallah, Rasulullah SAW sedang bercanda dengan Anas. Dan candaan itu benar atau salah? Benar, karena manusia punya berapa telinga? Dua. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, dan ini bentuk apa? Pujian kepada Anas. Karena menunjukkan apa? Telinganya sempurna, ada dua. Maka ini contoh bagaimana Rasulullah SAW dalam bercanda. Dan bercanda dengan siapa ini? Dengan pelayannya. Sehingga ini yang kita katakan sebelumnya, beliau bergaul dengan siapa saja, tidak kemudian mempunyai strata khusus, kedudukan tertentu, yang hanya mau bergaul dengan orang-orang tertentu saja, tidak. Bercandanya beliau hanya dengan orang-orang tertentu, tidak. Dan itu nanti akan disebutkan dalam hadis yang kedua. Qala haddatsana Hannad ابن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي تياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك رضي الله عنه bercerita, إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا, sungguh Nabi SAW dulu bergaul dengan kami semua. Kami semua termasuk siapa? Anak-anak. Dan kedekatan orang tua dengan anak-anak, kaum tua dengan anak-anak, ini apa? Salah satu sifat yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Laisa minna, kata Nabi SAW, man lam yirham saghirana wa lam yuwakir kabirana. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi SAW, yang tidak bisa menyayangi orang-orang kecil, anak-anak kecil di antara kami, ataupun yang tidak menghormati orang-orang tua di antara kami. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah. Bergaul, menyapa, sampai siapa? Anak-anak. Kemudian ditambahkan oleh Anas bin Malik, hatta yakula li ahin li saghirin. Sampai-sampai mengatakan apa? Kepada saudaraku yang masih kecil, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Di sini Al-Imam At-Tirmidzi langsung menambahkan faedah, wa fikhu hadzal hadis, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu dan fikih dari hadis ini, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna nabiyya s.a.w. kana yumazihu, bahwa Nabi s.a.w. dahulu kala apa? Juga berjanda. Wa fihi annahu kanna ghulaman saghiran. Dalam hadis ini juga apa? Bahwa Nabi s.a.w. memberikan kunyah. Kunyah itu sebutan apa? Abu atau ibnu, ummu atau bintu. Meskipun anak tadi masih kecil, jadi kunyah tidak masalah. Meskipun orang belum punya anak, seperti Ummul Mukminin Aisyah, kunyahnya siapa? Ummu Abdillah, padahal tidak pernah punya anak namanya Abdullah. Sebagaimana Nughair di sini, Aba Umair, anak masih kecil belum punya anak, tapi dipanggil Abu Umair. Wafihi annahu la ba'sa an yu'ta as-sabiyyu tayra liyal'aba bihi. Dan di situ tidak mengapa anak diberi apa? Burung untuk dia bermain dengannya. Asalkan tidak ada kezaliman. Anak belum apa? Paham gitu ya. Nah, kemudian malah nanti dicekik burungnya mati. Nah, jangan. Wa inna ma qala lahun Nabi sallam ya Aba Umair ma fa'lan Nughair. Dan Nabi sallam ketika mengatakan wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Li'annahu kana lahu Nughairun yal'abu bihi famat. Karena dia Abu Umair tadi punya apa? Burung kecil yang bermain bersamanya kemudian mati. Fa hazinal ghulamu 'alaihi. Maka si anak kecil tadi tentunya sedih. Jadi ya. Famazahahun Nabi SAW. Maka Nabi SAW apa? Mencandainya. Hari ini kalimat mencandai itu lebih condong kepada apa? Mengerjai. Ngeprank tadi. Jarak. Tapi Nabi maksud dari apa? Mencandain ini menghiburnya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Dan dalam beberapa kesempatan kita sebutkan. Dari sisi mana? Hiburan Nabi SAW yang diberikan kepada anak ini. Apa itu? Ketika anak ini dipanggil dengan panggilan orang dewasa. Semuanya di sini insya Allah pernah jadi anak-anak, ya? Masih ingat ketika kita jadi anak-anak dulu, kita akan merasa bangga kalau dianggap sudah gede. Masya Allah, sudah bisa ini. Pinter ya, sudah bisa itu. Bangga anak-anak itu kalau dianggap sudah dewasa. Maka panggilan abu itu kan untuk orang dewasa. Tapi ini disematkan kepada anak kecil ini untuk menghibur hatinya yang sedang bersedih. Maka subhanallah, arti bercanda itu kembali kepada definisi tadi, tidak selalu candaan itu apa? Guyonan. Candaan itu bisa artinya apa? Hiburan. Menghibur hati, menjadikan hati gembira. Sehingga bukan tertawanya yang harus dikejar, tapi bagaimana kegembiraan itu masuk ke dalam hati. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini apa? Bolehnya memelihara hewan peliharaan. Asalkan tidak apa? Menzaliminya. Asalkan tidak menyibukkan dia dari apa? Kewajibannya dalam agama. tidak menzaliminya, misalnya apa, tidak diberi makan yang cukup, atau tidak melalaikannya apa dari kewajibannya kepada Allah, merawat peliharaannya, masya Allah gitu ya, dari waktu, tenaga, biaya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan haknya kepada Allah, kemudian apa? Lalai, lupa. Nah ini ya tentunya tidak boleh. Hewan peliharaan seperti ini. Sebagaimana hadis tentang seorang wanita yang masuk neraka karena apa? Seekor kucing. Ini bukan karena apa? Memelihara kucing itu tidak boleh. Tapi dalam hadis dijelaskan bahwa wanita tadi mengurung kucingnya, tidak memberinya makan, tidak pula melepaskannya untuk cari makan. Maka demikianlah yang hobi punya peliharaan begitu ya, kucing kah, burung kah, atau yang lainnya, maka boleh secara syariat. Hukum asalnya apa? Mubah. Dengan catatan apa? Tidak melakukan kezaliman, kemudian apa? Tidak melalaikannya dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian orang-orang munafik ataupun orang-orang yang benci terhadap Islam seringkali menjadikan hadis seperti ini sebagai pintu untuk menjelekkan Islam. Dari sisi mana mereka mengatakan, apa faedahnya hadis seperti ini diriwayatkan? Kalau kita cermati hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pula. Apa faedahnya? Hadis seperti ini kok apa? Diceritakan dalam Islam. Cuman sapaan, wahai Abu Umar, apa yang dilakukan Nughair? Kita sudah bisa mendengar tadi beberapa faedah. Bahkan ada seorang ulama menjawab perkataan mereka, yaitu seorang ulama Syafi'i yang dikenal dengan Ibnul Qas. Dia menulis tulisan khusus tentang hadis ini dan menyebutkan sekitar 60 faedah yang kemudian diringkas oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sedemikian luar biasanya para ulama ketika menggali apa faedah dari hadis-hadis, karena tidak ada yang sia-sia dari apa yang disampaikan oleh para sahabat menceritakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Abbas ibn Muhammad ad-Duri. Qala hadatsana Ali ibn Hasan ibn Syakiq. Qala anba'ana Abdullah ibn al-Mubarak. An Usamah ibn Zaid. An Sa'id ibn Sa'id al-Maghburi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ketiga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau bergurau dengan kami, bercanda dengan kami. Saya akan mempertanyakan. Karena yang beredar di waktu itu juga bahwa kadang orang bercanda dengan hal-hal yang dusta tadi. Maka Rasulullah menjawab, qala inni la aqulu illa haqqa. Beliau menjawab, sesungguhnya aku tidak berkata kecuali apa? Kebenaran. Dan ini diantara apa? Syarat dalam bercanda. Tidak boleh dalam bercanda itu yang dikatakan kecuali apa? Kebenaran. Jadi kita sudah singgung. Bagaimana apa? Seburuk-buruk manusia yang adalah apa? Mengadakan kedustaan agar orang lain tertawa. Maka silakan bercanda, tapi jangan berdusta. Dan bercanda pada apa? Tempatnya. Orang Jawa bilang apa? Guyon maton, gitu ya. Pada tempatnya itu ucapannya, ucapan yang benar dan juga apa? Melihat situasi dan kondisinya. Siapa yang diajak bicara? Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kembali menceritakan sebuah kejadian أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال bahwa ada seseorang yang minta dibonceng oleh Nabi SAW. Itu dia minta dibawa serta. Entah dalam pada kendaraan yang sama atau kendaraan yang lain. Maka apa jawab Nabi SAW? Inni hamiluka ala waladi naqatin. Sesungguhnya aku akan membawamu di atas anak onta. Ya kalau kita mungkin akan mengatakan apa? Ya tak tumpak ke belu gitu ya. Belu itu anak apa ya? Atau mungkin akan dikatakan apa? Tak tumpak ke gudel. Anak unta apa ya? Bahasa Jawanya enggak ada. Nabi SAW mengatakan kepada orang ini apa? Iya, saya bawa kamu di atas apa? Anak unta. Maka orang pun, orang itu pun apa? Bereaksi. Faqala ya Rasulullah. Ma asna'u biwaladin naqah. Masya Allah. Bahasa Jawanya 100 dulu ketika ini ya. Iya, belu anak kuda. Maka orang itu tadi mengatakan, sebagaimana kalau kita tadi katakan apa? Belu anak kuda. Kuda masih anak-anak mau dinaiki. Maka orang ini seperti protes gitu ya, bertanya. Ma asna'u biwaladin naqah. Apa yang akan saya lakukan dengan anaknya unta? Saya enggak bisa mengendarai. Kasihan anaknya unta dikendarai. Maka apa jawab Rasulullah? Wa hal talidul ibila illa nuq. Lah kamu ini kan mau naik apa? Onta lah. Onta itu kan anaknya. Onta juga. Jadi maksudnya anak onta yang sudah dewasa. Yang memang sudah layak untuk dikendarai. Itu maksud Rasulullah. Ya tetap dia apa? Anaknya onta sebelumnya. Maka Rasulullah tetap berkata apa? Benar, di sini beliau tidak berbohong. Nah, ini yang sering kita sebutkan sebagai apa? Tauriyah. Orang berkata A tapi dipahami oleh orang lain apa? B. Ya. Tapi jangan sering-sering menggunakan apa kalimat ini. Nanti orang lain selalu curiga dengan antum, gitu ya. Kalau antum ngomong, orang lain harus apa? Mendetailkan dulu sebentar maksud antum apa, gitu ya. Kenapa kebanyakan pakai tauriyah? Sehingga orang mesti curiga. Jadi kalau itu digunakan sesekali. Nah, ini masuk dalam apa? Bab mizah yang baik. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Ishaq ibn Mansur. Qala hadatsana Abdul Razzaq. Qala hadatsana Ma'mar. An Thabitin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kembali cerita dari sahabat Anas. Beliau menceritakan anna rajulan min ahli al-Badiyah kana ismuhu Zahiran. Ada seorang dari orang Badui begitu ya. Orang yang tinggalnya di kampung di padang pasir mengembalakan hewan-hewan mereka yang namanya Zahir. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal Badiyah. Dan orang ini, Zahir ini rutin. Gitu ya. Di sini kalau bertemu antara kana dengan fi'il mudhari itu menunjukkan sesuatu yang berlangsung terus menerus. Ini dia terbiasa datang ke Madinah untuk memberikan hadiah kepada Nabi SAW yang dibawa dari Badiyah tadi, tempat penggembalaannya. Fayujahizuhun Nabi SAW idha arada an yahruja. Dan kita tahu dan sering kita ulang ini bahwa Nabi SAW apa, mengajarkan kita untuk berbalas budi. Minimal dengan apa? Dengan doa. Man san'a laka ma'rufan fakafi'hu. Siapapun yang berbuat kebaikan kepadamu, balaslah. Fa'in lam tajid ma tukafi'uhu fad'ulahu. Kalau tidak engkau dapati apa yang bisa membalas kebaikannya, apa? Doakan dia. Doakan kebaikan untuknya. Hatta taraw annaka qad kafa'tahu. Sampai engkau merasa dengan doa itu engkau telah membalasnya. Maka Nabi SAW berusaha untuk membalas hadiah orang itu dengan apa? Fayujahizuhu an-Nabi SAW idha arada an yahruj. Rasulullah mempersiapkan bekalnya kalau dia ingin pulang ke pedalaman, ke daerah penggembalaannya. Jadi tidak perlu kemudian dia apa? Belanja sendiri untuk bisa balik. Nabi SAW yang menyiapkan bekalnya. Subhanallah. Tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallam. Maka suatu ketika Nabi sallam mengatakan inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Maka beliau mengatakan suatu ketika apa tadi, bahwa Zahir ini orang pedalaman, orang pedalamannya kita, dan kita orang kotanya dia. Artinya kalau kita butuh apa-apa dari pedalaman, dia bisa membawakan untuk kita. Dan kalau dia butuh hal-hal dari kota, kita bisa menyediakannya untuk dirinya. Wa kana yuhibbuhu. Dan dahulu kala Nabi SAW apa? Mencintainya, menyukainya. Wa kana rajulan damiman. Dan Zahir ini orangnya apa? Damim. Dalam bahasa Arab ada damim, ada zamim. Wallah alam. Kalau saya baca pada sebagian terjemah, di sini ada kesalahan dalam membedakan dua hal ini, damim dan zamim. Damim itu kekurangan atau kejelekan yang ada pada apa? Fisik. Sedangkan zamim itu kekurangan atau kejelekan yang ada pada sifat atau perilaku atau akhlak. Maka tidak mungkin Rasulullah SAW menyukai orang yang jelek akhlaknya. Maka disebutkan damim, itu yang jelek secara fisik. Dan ini sebuah pelajaran lain, bahwa hubungan kita dengan orang lain tidak dibangun karena apa? Masalah dunia. Gantengnya, cantiknya, gagahnya, ininya tidak. Hartanya atau yang lainnya tidak. Tapi lihat karena akhlaknya yang mulia. Orang tadi kalau datang kepada Nabi SAW apa? Membawakan hadiah. Dan Nabi SAW membalasnya dengan menyiapkan apa? Bekalnya pulang. Ini semua orang yang berakhlak. Tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Maka Nabi SAW mencintai orang ini bukan karena apa? Fisik yang gagah ganteng. Tapi karena memang perilakunya yang terpuji. Meskipun secara fisik apa? Orang yang tidak ganteng, bukan orang yang gagah, tapi damim. Fa'atahu Nabi SAW yauman wa huwa yabi'u mata'ahu. Nah, di sini poinnya. Bagaimana Nabi SAW apa? Mencandainya. Maka Nabi SAW mendatanginya pada satu hari dalam kondisi dia sedang apa? Menjual barangnya. Sibuk apa jualan? Karena dia datang dari pedalaman tadi kan biasanya apa? Membawa barang-barang dari pedalaman untuk dijual. Maka Nabi SAW mendekatinya diam-diam. Fahtadhanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruhu. Kemudian di peluk oleh Nabi SAW. Didekap. Ya. Nah, kalau kita biasanya dulu waktu kecil, ya, dari belakang kemudian kita tutup apa? Matanya teman kita. Maka orang ini apa? Didekap oleh Nabi SAW dari belakang. Dan dia tidak apa? Melihat siapa yang mendekapnya dari belakang. Faqala man hadha? Arsilni. Orang ini tentu reaksinya apa? Siapa ini? Ayo lepaskan, lepaskan. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. Kemudian apa? Dia pun menoleh dan tahu bahwa yang memegangnya siapa? Nabi SAW. Tadi minta apa? Dilepaskan. Begitu tahu yang memeluknya, yang mendekatnya adalah Nabi SAW, maka dia pun tidak melepaskan apa yang menempel dari punggungnya di dada Nabi SAW. Kembali kepada bahwa setiap jengkal tubuh Nabi SAW itu berbarakah. Bagaimana dulu para sahabat berharap bisa bersentuhan langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya tentunya dalam momen yang beliau izinkan, bukan kemudian seperti yang terjadi pada tokoh sebagian kelompok sekarang ini. Kemudian apa kalau datang di elus-elus dan sebagainya, enggak. Ya, kalau mereka mendapatkan momen itu, mereka sangat gembira bisa bersentuhan dengan Nabi SAW. Seperti sekisah sahabat yang apa? Dijawil oleh Nabi SAW. Dia minta apa? Balas. Ketika Nabi SAW sudah membuka bajunya apa? Dipeluk tubuhnya Nabi SAW. Maka di sini pun zahir kesempatan. Tidak minta kok dia dipeluk oleh Nabi SAW, tidak dilepaskan. Maka dalam keadaan ini Nabi SAW mengatakan, فَجَعَلَ النَّبِي SAW يَكُلْ. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, مَنْ يَشْتَرِ هَذَا الْعَبْدَ. Siapa yang mau beli budak ini? Karena dia posisinya sedang dipegang oleh Nabi SAW, seakan miliknya. Kemudian dikatakan apa? Ayo, siapa yang mau beli ini budak ini? Faqala ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasida. Tentu dia faham Rasulullah SAW sedang bercanda. Maka dia mengatakan apa? Wahai Rasulullah, kalau begitu demi Allah, harganya apa? Akan murah, saya ini orang jelek kayak gini, mau dijual enggak laku, murah ini. Faqala Nabi sallam, lakin 'indallahi lasta bikasidin. Nah, di sini poinnya. Nabi sallam ketika menyebutkan dia sebagai budak, bukan sedang menghinakannya. Karena hakikatnya kita semua ini apa? Abdun. Kita semua ini hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Maka ketika dia mengatakan, saya kalau begitu apa murah? Gak laku ini, saya jelek kayak gini. Maka Nabi SAW kemudian menyanjungnya dengan mengatakan apa? Akan tetapi di sisi Allah, engkau tidaklah murah. Aqala anna indallahi ghalin. Atau dalam lihat yang lain dikatakan apa? Engkau di sisi Allah itu mahal. Subhanallah. Maka ini menjelaskan tentang apa? Kemuliaan seorang bukan karena fisiknya. Bukan karena cantiknya. Bukan karena gantengnya. Bukan karena jabatannya, kedudukannya. Inna akramakum innallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini bagaimana Nabi SAW bercanda, baik dengan apa? Tindakan, perbuatan, ataupun dengan ucapan. Kemudian hadis terakhir yang disebutkan di sini adalah sebuah hadis yang sangat kita kenal tentang seorang nenek yang bertanya tentang apa? Surga. Qala hadatsana Abd ibn Humaid. قال حدثنا مصعب بن المقدم قال حدثنا المبارك بن فضاله عن الحسن قال حديث ini dari apa? Hasan al-Basri. Jadi hadisnya dalam riwayat ini apa? Mursal. Tapi dikuatkan dalam riwayat At-Tabrani dari hadisnya Ummul Mukminin Aisyah. Jadi hadisnya Hasan gitu ya. Dari derajat yang dhaif naik derajatnya kepada hasan karena ada penguat dari riwayat yang lain. Qala diceritakan atat ajuzun ila Nabi sallallahu datang seorang wanita tua kepada Nabi SAW. Ada nenek-nenek datang kepada Nabi SAW. Faqalat, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'allah an yudhilanil jannah. Wanita ini mengatakan apa? Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah memasukkanku ke mana? Ke surga. Faqala, maka apa jawab Nabi SAW? Ya Umma Fulan, wahai ibunya Fulan, memanggil dengan kunyahnya gitu ya. Innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Minta didoakan apa bisa masuk surga. Malah dijawab nenek-nenek gak bisa masuk surga. Qala fawallat tabki, maka orang atau nenek tadi apa berpaling pulang sambil nangis loro-loro gitu ya, mungkin kecewa, jebule enggak bisa melebu surga yang wis mbah-mbah ngene iki. Maka sadar yang sudah jadi mbah-mbah gitu ya. Maka melihat itu, faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ahbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Kabarkan kepada dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kabarkan kepada nenek tadi, sesungguhnya tidak akan memasuki surga apa? Dalam kondisi dia nenek-nenek balik muda lagi. Ya. Yaitu di sekitar umur apa? 30-an. Ada yang mengatakan 33, ada yang mengatakan 35. Bahwa kita semua nanti akan balik dalam usia ini. Kemudian apa? Rasulullah membacakan firman Allah di surat Al-Waqiah 35-37. Inna ansha'nahunna insha'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka yaitu para bidadari secara langsung. Faja'alnahunna abqara. Dan kami jadikan para bidadari tadi apa? Dalam keadaan perawan. Uruban atraba. Penuh cinta lagi sebanyak sebaya umurnya. Sebaya umurnya tadi dijelaskan dalam usia berapa? 30-an. sehingga usianya para penduduk surga seusia dengan para bidadari. Maka ini maksud dari apa Rasulullah SAW mengatakan bahwa surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek maupun kakek-kakek, begitu ya. Insyaallah semoga kita dimasukkan surga dan termasuk orang yang diberikan kebahagiaan, puncak dari segala kebahagiaan ini, Allahumma amin. Ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.